Ata'an ghairu mazdud. Qala Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun mereka orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, fil jannah, maka mereka berada dalam surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ard, selama langit dan bumi tegak, illa masya'a rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Rabbu. Ata'an ghair majzul, sebagai pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terputus. Ay ma'ata min na'im al-muqimul laziz al-aliyah, fa'innau da'iman mustamir ghair munqati' biwaktin minal awqat. Apa yang Allah berikan kepada ahli surga dari kenikmatan yang abadi, kelezatan yang tinggi, maka itu akan terus menerus mengalir, tidak akan terputus, tidak akan terputus dengan waktu, pada waktu-waktu yang ada. Nasallahu al-karim min fadlih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon pada Allah al-karim yang maha mulia dari keutamanya. Amin. Fala takun fi miryatin mimma ya'budu ha'ula, ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl, wa inna lamu'afuhum nasibahum ghair manqus. Yaqul ta'ala li rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan pada rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula, janganlah kalian merasa ragu keadaan mereka orang-orang musyrikun jahiliyah. Jangan kalian merasa ragu. Wa annamahum alaihi batil, dan apa yang ada pada mereka adalah kebatilan. Falaysa lahum alaihi dalilun syar'i wa aqli, dan mereka tidak memiliki dalil baik secara syar'i maupun secara aqli. Wa innama daliluhum wa syubhatuhum ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl, dalil mereka hanya didengungkan nenek moyang mereka, pendahulu mereka, orang tua mereka. Syubhat mereka itu, tidaklah kami menyembah patung-patung dan berhala dan yang semisalnya, karena nenek moyang kami, orang tua kami terdahulu menyembah ini, menyembah sembahan ini. Wa minal ma'lum anna hadza laysa bisyubhah, kata Imam Sa'di rahimahullah, sudah diketahui ini bukan syubhat, hakikat ini bukan syubhat. Ya, fadlan an ayakuna dalilan, lebih-lebih dijadikan sebagai dalil, enggak bisa. Lianna aqwala ma'ad al-anbiya, karena yang namanya ucapan manusia selain ucapan para anbiya bisa dijadikan hujah dan tidak bisa dijadikan hujah, artinya bisa dipakai dan juga bisa tidak dipakai. khususan, lebih khusus lagi, amsal haula ad-dhalin, seperti orang-orang ad-dhal yang sesat, alladzina katsara khata'uhum wa fasadu aqwalihim fi usuluddin, yang kesalahan mereka itu banyak, kesesatan mereka di dalam agama itu banyak, sehingga tidak dipakai. Fa'inna aqwalahum man ittafaqu 'alaiha fa'innaha khata'un wa dhalal. Sungguhnya ucapan mereka, walaupun satu dengan yang lainnya saling mencocoki, karena yang sesungguhnya yang demikian adalah khata', salah dan kesesatan. Wa inna lam wafuhum nasibahum ghairu manqus. Sungguhnya kami akan membalas mereka, memberikan bagian kepada mereka yang tidak dikurangi. Aila bud ayanarum nasibahum minad dunya. Pasti mereka akan diberikan oleh Allah bagian-bagiannya, baik dari dunia maupun akhirat. Bagiannya pasti akan diberikan oleh Allah, tidak akan dikurangi. Lahu ayanaluhum nasibahum minad dunya mimma katabalahu wa in katsara dzalika an-nasib. Walaupun bagian tersebut banyak untuk mereka. Auraqin fi ainik inna la yadullu ala salahihim. Bagian yang Allah berikan dari harta kehidupan dunia kepada mereka bukan artinya mereka adalah di atas kebenaran. Fa inna Allaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Berbeda dengan iman. Wa la yu'ti al-iman wad-din as-sahih illa man yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan keimanan, agama yang lurus, istiqamah, kecuali hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah saja. Titik. Oleh dunia semuanya dikasih. Walhasil, intinya, annau la yaghtar, jangan seorang tertipu, bittifaqid dhalin, ala qawlid dhalin, min abaihim al-aqdamin. Dari Imam Sa'ad rahimahullah, intinya janganlah sekali-kali tertipu dengan kesepakatan orang-orang yang tersesat di atas ucapan yang sesat dari nenek moyang mereka yang terdahulu. Wala 'alama khawalahumullah wa atahum minad dunya. Yang kedua, jangan juga tertipu dengan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Karena dunia diberikan kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Dunia semua dibentangkan oleh Allah. Semua diberikan oleh Allah. Kafirnya, mukminnya, fasiknya, fajirnya, orang yang bermaksiat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.